أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل لله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قال الإمام السعد رحمه الله أي كل هؤلاء المشركين بأوثانا وأندادا يحبونها كما يحبون الله katakanlah kepada mereka kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah pada patung dan berhala mencintai patung dan berhala dan sesembahan-sembahan mereka sama seperti mencintai Allah menduakan Allah di dalam mahabbah di dalam rasa cinta wa yabdhuluna laha anwa'at taqarrubat wal ibadat justru mereka mencurahkan dengan berbagai macam takarrub dan ibadat kepada patung dan berhala dan sesembahan-sembahan mereka itu. Aftahat uqulukum hatta takat min dunihi awliya. Apakah akal-akal kalian sudah hilang? Sehingga kalian malah menyembah pada selain Allah. Kalian cintai mereka, kalian ibadahi mereka, kalian sembah mereka. Walaysa bi ahlan bidzalik. Padahal dari patung dan berhala atau apapun yang kalian sembah itu tidak pas, tidak cocok, tidak pantas untuk disembah. Tidak layak untuk disembah. Kenapa demikian? Fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Karena yang kalian sembah dari patung dan berhala beserta sembahan-sembahan yang lainnya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki manfaat maupun mudarat. Wa tatrukuna wilayat min huwa man huwa kamilul asma' was sifat. Malah justru kalian meninggalkan Allah yang maha sempurna nama-nama dan sifatnya. Al-Maliku lil ahya wal amwat, rajanya seluruh makhluk yang hidup maupun yang mati. Alladhi biyadihi al-khalq wa tadbir wa nafa wa dhar. Hanya di tangan Allah lah penciptaan, pengaturan, manfaat dan madarat. Fama tastawi ibadatullah wahdahu wa ibadatul musyrikin bih. Lalu kenapa kalian malah menyamakan beribadah kepada Allah? Kalian samakan kepada orang-orang, kepada musyrikin. Ya, kepada sembahan-sembahan kalian. Justru tidak akan sama. Tidak akan sama orang yang menyembah kepada Allah dengan sembahan orang-orang musyrikin, tidak sama. Hal ini sebagaimana orang yang melihat dan orang yang buta tidak juga sama. tidak sama. Juga kegelapan dan cahaya tidak sama. Fa'inkan indahum syakun washtibah, kalaulah seandainya mereka memiliki syubhat, keraguan-raguan, kerancuan. Waja'alu lahu syuraka za'amu annahum khalaqu ka khalqih fa'alu ka fi'lih. Hazil anhum hadzal ishtibah wal labas bil burhan dal ala tauhid al ilah wahdaniyah. Kalaulah seandainya mereka memiliki syubhat, kerancuan, keraguan-raguan terhadap Allah. Mereka menyangka bahwasanya patung dan berhala atau apapun yang mereka sembah, mereka sangka bahwasanya sama seperti Allah, bisa menciptakan, bisa mematikan, bisa mengatur. Maka bantah, maka jelaskan dengan dalil dan burhan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah Allah khaliqu kulli syai. Faqul lahum khaliq Allah khaliqu kulli syai. Sampaikan kepada mereka bahwasanya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Innahu minal muhala yakhluqu kulla syai' minal asya' nafsah. Karena termasuk perkara yang aneh, termasuk perkara yang tidak mungkin, benda menciptakan dirinya sendiri. Ya enggak mungkin. Kayu, ya, dia menciptakan sendiri. Atau pohon diciptakan dari dirinya sendiri, enggak mungkin. Muhal, mustahil. Wa minal muhali aidan ayujad min duni khal min duni khaliqin fa ta'ayyana la anna laha ilahan khaliqan la syarika lahu fi khalqi. Juga termasuk perkara-perkara yang mustahil. Tidak ada yang menciptakan. Yang mustahil an yujad min duni khaliq, sesuatu tercipta tanpa yang menciptakan, enggak mungkin. Ya, pasti ada yang menciptakan. Maka jelaslah bahwasanya tidak ada satu benda pun, satu makhluk pun yang hidup di alam dunia ini melainkan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam rezeki dan lain sebagainya. Dalam asma sifat, dalam uluhiyah, rububiyah. Liannahu al-wahidul qahhar. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, satu-satunya yang menciptakan dan mengalahkan yang lainnya. Fa innahu la tujadul wahda wal qahr illa lillah wahda. Karena tidak didapati kekuatan, kehebatan, kekuasaan di alam langit dan bumi ini, tidak ada yang memilikinya kecuali hanyalah Allah semata, satu-satunya. Wal makhlukat kullu makhlukin fawqa makhlukin yaqharu. Adapun antara makhluk baik itu manusia maupun hewan atau apapun dari makhluk, maka akan mengalahkan satu dengan yang lainnya, saling menindas, saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Itu antara makhluk. Tsumma fawqa dzalika al-qahir qahir 'ala minhu. Kemudian di atasnya dan di atasnya yang bisa mengalahkan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yantahil qahr lil wahid al-qahhar. sampai puncak-puncaknya, paling tinggi, yang paling atas adalah Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang mengalahkan seluruhnya. Wal qahru wa tauhid mutalaziman mutaainan lillahi wahdah. Sedangkan qahar mengalahkan yang lainnya, menindas yang lainnya, beserta tauhid mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kedua-duanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Muta'ayinan lillah wahdah, kedua-duanya saling berkaitan hanya untuk Allah wahdah. Fatabayyana, oleh karena itu jelaslah dengan dalil akal maupun naqli, bidalil akli al-qahir, secara akal saja yang mengalahkan makhluk-makhluk yang lainnya hanyalah Allah. Amma annaman yu annama yudha min dunillah laysa lahu syai'un min khalqil makhluqat. Sehingga kenapa pada tidur ini enak aja, kurang ngapain dari malam, berdiri kamu berdua. Kamu pada tafsir, baca kitab, tidur. Annama yuda min dunillah, sesungguhnya yang diminta, yang diharap, yang disembah selain Allah, laisa lahu syai'un min khalqil makhluqat, tidak ada ikut campur sedikit pun di dalam penciptaan makhluk. Wa bidzalika kanat ibadatuhu batilah. Kalau sudah demikian, kamu sudah mengetahui bahwasanya mereka-mereka yang kalian sembah itu tidak bisa menciptakan makhluk satu pun, sedikit pun. Nah, maka mereka adalah sesembahan-sembahan yang batil, yang tidak layak untuk disembah, tidak pantas untuk disembah, tidak berhak untuk disembah. Saya yang kita baca apa? Surat apa? Ayat berapa? Ayatnya apa? Sebutin. Tidur lagi. Tidurnya enak. Bawa kopi, bawa kasur, bawa bantal. Ah, tutup bukunya semua, tutup. Tutup. Ah, tutup Jan. Mobil. Surat apa? Bayu. Mana kitabnya? Amda. Nah, Abdul Rahman, surat apa? Ayat berapa? Bunyinya apa? Alang. Surat apa yang kita baca? Fauzan. Surat apa? Ar-Ra'd. Apa bunyinya? Qul man rabbus samawati wal ard qul lillah Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra Qul hal yastawil a'ma wal basir Am hal tastawil dhulumat wal nur Am ja'alu lillahi syuraka Khalaqu ka khalqihi Fatashabahal khalqu alaihim Qulillahi khaliqu kulli syai'in Wa huwal wahidul qahar Tentang apa saja ini kandungannya Abdurrahman Pembahasannya masalah apa saja Tadi yang dibaca apa Yang dibahas apa Alang Habir, Bayu Muhammad Jamil Turu kabeh piye Nah Taufik Yang pertama masalah rububiyah Allah. Pertama, rububiyah itu apa? Siapa yang tahu rububiyah? Rububiyah juga enggak tahu gimana ini. Rububiyah adalah Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Hanyalah Allah satu-satunya, bukan yang lainnya. Itu pertama, rububiyah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya yang kalian sembah dari patung dan berhala atau sesembahan apapun yang kalian sembah mau batu, mau pohon, mau apapun yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan manfaat atau madarat sedikit pun. Yang ketiga, tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, kegelapan dengan cahaya. Lalu kenapa kalian samakan Allah dengan makhluknya? Tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan yang berikutnya yang mengalahkan seluruhnya yang di atasnya dan yang di atasnya yang menindas yang mengalahkan segala sesuatunya hanyalah Allah. Al-Wahidul Qahar. Ini semuanya tentang apa? Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mengatur, yang mengalahkan seluruhnya, yang memberikan rizki, yang menurunkan hujan. Tauhid Rububiyah mengharuskan seseorang di dalam ibadah. Ya, sudah tahu bahwasanya yang mengatur alam semesta. Nah, sudah sepantasnya bagi mereka untuk menyembah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Kenapa kalian malah menyembah kepada patung dan berhala, pada kuburan, pada hewan, pada batu, pada pohon, ya, tidak pantas. Karena yang mengatur satu-satunya di alam dunia maupun di akhirat maupun di langit, lillahil wahidul qahar, hanya milik Allah Al-Wahid yang Maha Esa, yang menindas semuanya, mengalahkan seluruhnya, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Sehingga kalau sudah tahu tauhid rububiyah, mengharuskan bagi kita penyembahan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma.